Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar di hadapan kami, ini setelah beberapa hari dahulu ya, setelah beberapa saat atau mungkin sehari dua hari peristiwa tadi, Sahal bin Sa'ad menceritakan bahwa setelah itu, setelah sehari atau dua hari, Nabi keluar wa innaha la izzarun, dengan mengenakan pakaian tersebut sebagai izar, izar pakaian bawah, kalau tidak pakaian atas, pakaian bawah bisa seperti sirwal, celana panjang yang ada jahitannya, atau tanpa jahitan, seperti kata kita tahu, pakaian bawah dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pakaian bawah. Faqala pula, begitu Nabi keluar dengan memakai pakaian tersebut, ada seorang, tidak disebut namanya di sini, berkata, "Uktumiha ma ahsanaka." Ucapan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, sahabat ini mengatakan, betapa bagusnya ya Rasul, berikan pakaian itu kepadaku. Betapa bagusnya ya Rasul, pakaian itu, berikan pakaian itu kepadaku. Apa jawab Nabi? Nah, ya. Nabi tidak bilang, ngomong apa kamu? Kalau kita barangkali ya, ngomong apa kamu? Nabi mengatakan na'am, ya. Dan ini dari Rasulullah sallallahu tidak pernah mengatakan tidak terhadap siapapun yang minta kepada beliau. Ya, tidak pernah mengatakan tidak. Bagaimana nanti yang akan dijelaskan oleh Sahal bin Sa'ad. Belum pernah Nabi mempunyai sesuatu kemudian diminta lalu bilang tidak. Bahkan walaupun beliau hanya memiliki selembar pakaian diminta dikasih sampai beliau diperingatkan oleh Allah. Fajalas Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majlis. Bagaimana biasa, Nabi mempunyai majlis, beliau berbicara dan dikelilingi oleh para sahabat untuk mendengarkan muhabarah beliau, ceramah beliau, majlis beliau. Ya, jadi tidak langsung pakaian itu diberikan kepada fulan tadi yang meminta, tetapi Nabi duduk dulu di majlis. Atau keperluan membalas apa? Tsumma raja'. Setelah itu Nabi pulang ke rumahnya, fatawaha, lalu melipat pakaian tersebut. Pakaian baru yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dipakai sekali, dan Nabi senang sekali mendapatkan pakaian itu. Dan ini persaksian dari para sahabat, di antaranya Sahal bin Sa'ad, dengan kalimat muhtajan ilaiha. Nabi sangat butuh terhadap pakaian itu. Jadi, setelah ada orang yang meminta, beliau langsung mengatakan na'am, lalu beliau pulang dan melipat pakaian tersebut. Tsumma arsala biha ilaih. Kemudian beliau memberikan, mengutus seseorang untuk memberikan pakaian tersebut kepada si fulan yang meminta tadi. Diberikan. Ya. Faqala lahu al-qaw. Sekelompok orang, beberapa orang berkata kepada si fulan tadi, si fulan yang keterlaluan tadi, minta pakaian yang baru saja dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ahsanta. Engkau tidak baik. Kata orang-orang ini menasihati si fulan ini, engkau tidak baik. Kalau kata kita, engkau keterlaluan. Labzaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian dan beliau sangat butuh terhadap pakaian itu. Beliau senang mendapatkan pakaian itu hadiah dari seorang wanita. Tsumma sa'altahu. Kemudian engkau memintanya. Kemudian engkau memintanya tiga-tiganya. Terhaluan engkau. Wa 'alimta annahu la yurdu sa'ilan, dan engkau tahu. Engkau tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama pribadi tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Adapun atas nama pemilik Baitul Mal yang tentu bukan harta beliau, beliau pernah menolak atau setidaknya memberikan isyarat bahwa orang seperti ini tidak berhak menerima harta dari Baitul Mal, harta zakat. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam seseorang untuk minta bagian dari harta Baitul Mal. Lalu Nabi melihat orang tadi dari atas ke bawah. Lalu Nabi mengatakan, harta zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang sanggup berusaha, yang sanggup bekerja, karena orang ini sehat, kuat, tidak pantas minta. Gitu ya. Adapun atas nama pribadi, harta beliau, pakaian beliau dan seterusnya, ketika diminta oleh orang, maka beliau langsung memberikan. Ya. Faqal inni wallahi ma sa'altuhu li'albasaha. Cipulan tadi ketika dinasihati oleh beberapa orang, cipulan tadi mengatakan, wallahi demi Allah, sungguh aku meminta pakaian tersebut bukan untuk aku pakai. Bukan untuk aku pakai. Untuk apa? Innama sa'altuhu litakuna kafani. Aku ingin menjadikan pakaian tersebut sebagai kain kafanku. Ya. Nah, ini ada beberapa riwayat, beberapa sahabat yang ingin kain kafannya dari apa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada keberkahan di apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah ini akan kita baca hadisnya bagaimana Ibnu Abbas tidak mau isar kepada orang yang lebih tua, tidak mau ngalah dari orang yang lebih tua atas makanan yang dari Nabi. Makanan yang dari Nabi. Tentu bukan karena Ibnu Abbas kelaparan, tamak, rakus, bukan. Dari makanan ini dari Nabi ada berkah. Karena secara faedah bahwa segala sesuatu yang datang dari Nabi, pakaiannya, makanannya, badannya mendatangkan keberkahan selagi beliau apa? Masih hidup. Selagi beliau masih hidup. Adapun setelah beliau wafat, maka tidak ada keberkahan dari beliau kecuali ajaran. Nah, karena itu para sahabat tidak menyimpan pakaian Nabi, bejana Nabi, dan seterusnya, tidak. Karena tidak ada keberkahan setelah beliau wafat. Ya, adapun beliau masih hidup, maka ada keberkahan dari badan Nabi, pakaian Nabi dan qala Sahal wa kanat kafanuhu. Sahal bin berkata, Sahal bin Sa'id yang meriwayatkan hadis ini berkata, mungkin setelah beberapa tahun akhirnya pakaian tersebut betul menjadi kafan orang tadi. Ya, jadi betul-betul kesampaian apa yang diinginkan oleh si ulan tadi. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis استحباب المبادرة لأخذ الهدية جبرا لخاسر مهديها. Disukai bersegera mengambil hadiah. Nabi kan bersegera, langsung gak. Ya. Nabi gak nunggu diberikan, gak basa-basi, ya. Repot-repot lah, kahita gak. Ya. Kalau diambil, ambil. Mau dikasih, ambil. Ya. Basa-basi adalah bukan sifat para nabi dan rasul, bukan sifat para sahabat. Oleh karena itu akan lebih baik kalau kita mengikuti rasul dan para sahabat, tidak usah berbasa-basi. Ya, mau katakan mau, tidak mau katakan tidak mau. Kenapa? Karena ini juga untuk menyenangkan orang yang memberi. Dan sifat Allah yang senang kalau sedekahnya diterima oleh Nabi disamakan dengan sifat manusia. Ya, Allah senang jika sedekahnya diterima, sebagaimana engkau juga senang kalau engkau bersedekah diterima. Tentu jika engkau tidak suka sedekahmu ditolak, Allah juga tidak suka. Ini dikatakan oleh Nabi kepada Umar tentang sholat kosong. Tentang sholat kosong. Ketika Umar tidak paham terhadap hadis 101 itu yang mengatakan bahwa sholat kosong itu secara pemahaman lafaz hanya dibolehkan ketika takut serangan fitnahan orang-orang kafir. Lalu Nabi mengatakan al-qasru turaqatu minallah. Sholat qasr itu sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya, pemberiannya diterima. Allah tidak senang kalau pemberiannya ditolak. Sebagaimana kalian. Nah, karena itu untuk menyenangkan orang yang memberikan hadiah, kita ambil, kita terima, kita pakai kalau kita suka, kita berikan kepada orang lain kalau kita tidak suka. Sebagaimana ini juga nasihat Nabi kepada Umar ketika Umar diberi sesuatu oleh Nabi dan Umar menolak. Nabi mengatakan, jangan engkau tolak. Kalau engkau berkenan memakainya, pakailah. Kalau tidak berkenan, berikan kepada yang lain. Berarti sedekahnya itu, pahala kebaikan sedekah itu bisa berpindah, bisa mengalir. Nabi memberikan kepada Umar bersedekah, Umar memberikan kepada yang lain juga bersedekah. Gitu ya. Tentu ini tidak boleh direkayasa sebagaimana rekayasa yang dilakukan oleh sebagian korekot tertentu, ya, yaitu tentang zakatul fitri atau fidyah, berkumpul 100 orang di situ, diberikan sono, berikan lagi sono, berikan lagi sono, berikan lagi sono. Nah, ini rekayasa tentu Allah Maha. Ya, jadi betul-betul tidak rekayasa. Artinya memang saya kurang suka dengan baju pemberian mertua saya ini, saya berikan kepada orang lain. Dan ini boleh. Barangkali satu kekeliruan yang ada di negeri kita, kalau pemberian kok diberikan lagi atau dijual, itu kurang baik, tidak etis. Ya, jawab baik, etis. Ya, halal. Karena itu dibenarkan oleh syariat kita. حرم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وأنه كان لا يرد سائلا. كدرمان النبي صلى الله عليه وسلم luasnya jutnya Nabi, kedermawanan Nabi, dan bahwa beliau tidak pernah menolak orang yang meminta, tidak pernah sekalipun. Ketika beliau mempunyai harta, makanan dan seterusnya, lalu diminta oleh orang, lalu dia menolak, beliau belum pernah melakukannya. Ya, manusia yang paling dermawan di muka bumi ini, dan orang-orang Arab mengatakan, orang-orang Arab Badui yang baru saja masuk Islam mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan apapun yang dia miliki, tidak takut miskin. Tidak takut rugi. Ya. Kita memberikan setengah harta dari yang kita miliki, kita takut rugi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang beliau miliki, yang walaupun itu satu-satu. Jawazu i'dadi syai'i qabla waqti al-hajati ilayhi. Bolehnya mempersiapkan sesuatu sebelum hal itu datang, sebelum waktu kebutuhan itu datang, ya. Artinya belum dibutuhkan, sudah dipersiapkan. Ya, ini boleh. Boleh, yaitu kain kafan tadi. Ya. Kan waktu itu dia belum butuh kain kafan. Belum mati. Tetapi sudah mempersiapkan kain kafan. Ini boleh. Ya. Kalau ini dipakai sebagai peringatan bahwa dia akan mati, maka hal seperti ini boleh. Karena memang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Tapi cara-cara seperti membuat kuburan di belakang rumah, kalau malas sholat, malas ibadah, masuk ke kuburan itu, ya, ini cara-cara yang tidak pernah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Tujuannya baik, agar rajin sholat, agar tidak malas ibadah, agar jauh dari kemaksiatan. Tetapi jawabnya, lau kana khairan tasabaquna. Kalau itu baik, tentu para sahabat sudah melakukan. Adapun kain kafan, ya. Adapun kain kafan, beberapa sahabat mempersiapkan. Kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang mengingatkan diri kita kepada kematian, pun. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, di ruang tamu misalnya atau di kamar itu kain kafan saya. Ya. Jadi ingat, ya. Atau diletakkan di mana terserah kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Adapun sekali lagi membuat kuburan cara-cara yang ditempuh oleh tarekat-tarekat sufi, ya, ini jelas tidak, karena tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Jika ini keliru, tentu Nabi telah paham. Mustahil Nabi diam saja kalau ini salah. Jangan, ini keliru. Jangan kalian mau persiapkan kain kafan. Tentu Nabi akan berbicara seperti itu. Nabi diam saja. Ya. Dan Nabi tentu tahu keadaan ini tentu sampai ke telinga Nabi. Ya. Kalau toh Nabi enggak tahu, tentu Allah tahu dan Allah akan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara sahabatmu ada yang berbuat keliru, yaitu mempersiapkan kain kafan. Ya, tidak. Tidak turun wahyu, Nabi tidak melarang. Sebagaimana ada orang yang sedang sholat lalu terkena anak panah dan mengucur darahnya dari kakinya itu, diteruskan. Sebagian mengatakan peristiwa ini tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dijadikan dalil kalau darah itu tidak najis. Ya, yang benar bagaimana yang dijawab oleh Syarbani, sampai kalau kau tidak sampai kepada telinga Nabi, maka Allah mengatakan jika darah itu najis, tentu Allah akan beritahukan kepada Nabi SAW bahwa di antara sahabatmu ada yang sholat dalam keadaan najis, yaitu darah mengalir di kakinya. Sudah. Berarti dari sini keluar hukum bahwa darah tidak najis kecuali darah haid. Kecuali darah haid. Ya. Bagaimana darah babi? Bagaimana darah anjing? Ya, khilaf pada ulama, tetapi yang rajih mengatakan najis harus bawa dari, mengatakan tidak najis harus bawa dari tidak, harus bawa dari tidak, mengatakan sesuatu tidak najis tidak perlu bawa dari. Qaidah al-bara'atul asli, hukum akal benda di muka bumi ini seluruhnya adalah suci, tidak najis. Mengatakan najis harus dengan dalil. Mengatakan tidak najis tidak perlu dalil. Ya. Masru'iyatul i'timadi 'ala al-qara'in haitsu izdalla as-sahabatu 'ala ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bi annahu fi hajatiha fa qalu akhadaha muhtajan laha. Disyariatkannya, diperbolehkannya mengucapkan sesuatu berdasarkan tanda-tanda. Tahu dari mana para sahabat atau sahel mengatakan Nabi butuh terhadap pakaian itu? Kan Nabi enggak bilang, wah alhamdulillah ini, ya, saya baru nyari, ya, saya butuh nih. Kan Nabi enggak ngomong begitu. Nabi enggak ngomong begitu. Sahal sendiri yang menyimpulkan muhtajan ilaiha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat butuh terhadap pakaian itu. Ini kan istihadnya sahih, ya. Dan tentu para sahabat yang lain tahu ucapan sahih dan tidak ada yang menolak. Ah, dari sini keluar hukum bahwa mengucapkan sesuatu, menilai sesuatu berdasarkan qarinah, berdasarkan tanda-tanda, boleh. Karena Nabi langsung mengambilnya dan ya mungkin roman mukanya dan seterusnya tanpa ucapan dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh seperti itu. Sebagaimana Nabi tidak marah, Nabi tidak menyalahkan ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan munafik kepada orang yang keluar dari sholat. Karena sifat orang munafik begitu, keluar dari sholat, sholat berjamaah kelamaan pulang. Nah, itu sifat orang munafik. Ya, lama benar pulang. Sifat orang munafik seperti ini. Kan, ketika Mu'adz bin Jabal mengimami sholat isya yang sangat panjang itu, padahal sudah agak larut malam, karena Mu'adz sholat isya dulu di Masjid Nabawi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu pulang ke kaumnya, tentu tidak dekat jaraknya, cukup jauh. Baru sholat lagi, udah begitu membaca surat yang sangat panjang. Ada seorang yang keluar dari jamaah karena tidak mau kelamaan sholatnya si Mu'adz bin Jabal. Ya, lalu dilapori dan Mu'adz bin Jabal mengatakan munafik. Ucapan Mu'adz ini sampai ke telinga Nabi. Nabi tidak menyalahkan Mu'adz mengatakan itu munafik, karena memang secara qarina, secara tanda-tanda orang munafik seperti itu. Gitu. Yang disalahkan oleh Nabi terhadap Mu'adz adalah kenapa terlalu panjang mengimami. Nah, ada pun ucapan Mu'adz bahwa dia munafik tidak disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Boleh menilai secara umum bahwa itu munafik. Ya, termasuk Nabi mendiamkan orang yang mengatakan Ka'ab bin Malik munafik di dalam perang Tabuk. Karena memang sifat munafik ada pada diri Ka'ab bin Malik, yaitu tidak ikut perang Tabuk sementara tidak ada alasan yang hak. Ya, berarti dengan qarinah. Ya, tentu yang dimaksud sifat munafik ada pada dirinya. Ya, bukan mencap bahwa dia munafik fidzakil aswal minanar, tentu bukan itu maksudnya. Ya, ini seperti itu. Jadi menilai seseorang berdasarkan qarinah, tanda-tanda, boleh. Ya. Dan ini banyak. Aku melihat, aku tahu Nabi lapar. Ya, Nabi tidak bilang apa-apa. Aku tahu Nabi lapar. Tolong bikin makanan. Ya, siapa seorang sahabat, seorang istri. Ya, lalu dibikinlah makan. Ya, hadis yang waktu itu kita baca. Kira-kira porsi 3 orang, 4 orang. Ya. Lalu orang ini datang kepada Nabi, bisik-bisik, ya Rasul, mohon datang ke rumahku. Ya, ada makanan. Ya, Nabi waktu itu sedang bersama orang banyak dalam peristiwa kondakan, membuat parit. Nabi langsung teriak, tempat si Anu bisa diundang makan. Ya, deg-degan dia. Ya. Cuma 3 porsi, 4 porsi. Nabi langsung teriak. Muncul mujizat Nabi. Makanan yang hanya sedikit itu akhirnya cukup dengan keberkahan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawazu istihsanil mar'i ma yarahu ala ghairihi minal malabis. Bolehnya seseorang mengatakan bagus terhadap pakaian yang dipakai oleh orang lain, boleh, ya, memuji pakaian yang dipakai oleh orang lain bagus, ya, tujuannya memang untuk apa, memuji, ya, atau biar diberi, ya. Bagus sih, gitu. Karena mau, boleh, ya. Seperti ini boleh, ya, atau memang niat memuji saja. Ada 2 tujuan, boleh ya, termasuk makanan, boleh memuji makanan, ya. Adapun mencela tidak disukai, ya. mencela makanan tidak disukai, ya, makruh atau mungkin haram. Maka jangan mencela makanan yang ada, ya. Apa sifat Nabi dalam menghadapi makanan? Kata sahabat, kalau mau dimakan, kalau enggak mau enggak dimakan. Ya. Tidak dicela. Apalagi sudah dimakan dicela lagi. Ya. Makan habis bilang enggak enak lah, pasinan lah. Ya. Lalu dimakan habis. Ini lebih buruk lagi, ya. Nabi kalau enggak suka enggak dimakan. Ya, tidak dengan mencela. Memuji boleh. Memuji makanan diucapkan oleh Nabi dalam beberapa riwayat. Yang terakhir, masyru'iyyatul inkari 'inda muqalafatil adabi zahiran. Disyariatkannya mengingkari sesuatu yang bertentangan dengan adab secara zahir. Ini boleh. Kan adabnya kurang. Qalilul adab. Guru kita, syekh kita, orang yang kita cintai baru saja memakai pakaian bagus diminta. Ini kan qalilul adab. Apalagi ini maha guru. Gurunya para guru, gurunya seluruh kaum muslimin, Rasulullah alaihi salatu wassalam baru saja senang memakai pakaian baru, baru saja dipakai sekali diminta. Ini qalilul adab. Tidak punya adab. Ah, maka diingkari oleh beberapa sahabat. Ini boleh. Wa illam yablugh darajat at-tahrim, walaupun tidak sampai ke derajat haram. Ya, karena mengingkari kemungkaran itu kan haram. Ini belum sampai derajat haram, boleh diingkari. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya atau hadis yang terakhir dari bab ini. Hadis nomor 568. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa, Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ash'ariyina idza arbalu fil ghazwi. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang Ash'ari, orang-orang Ash'ari, salah satu kabilah di Arab, orang Ash'ari, kabilahnya dari Abu Musa al-Ash'ari, jika mereka dalam satu peperangan lalu kehabisan bekal, bekalnya menipis, aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau ketika mereka berada di Madinah tidak sabar, tidak perang, tetapi persediaan makanan tinggal sedikit, menipis. Ini orang Ash'ari, ya. Apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Ash'ari ini? Jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid. Maka mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada di satu pakaian. Dihamparkan pakaian, lumut kain, lalu sisa-sisa makanan itu diletakkan di sini. Ya. ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد. Kemudian dibagi-bagi di inak mereka masing-masing, di wadah bejana yang mereka miliki masing-masing, bisawiyah, dengan ukuran yang sama. Tadi mengumpulkannya kan tidak dalam ukuran yang sama. Ada yang memberi segenggam, ada yang dua genggam, ada yang tiga genggam, ada yang sejumput saja, ada yang sedikit, ada yang lumayan banyak. Nah, begitu sudah terkumpul, lalu dibagi lagi dengan sama. Ya, so ember-ember semua. Fahum minni wa ana minhum. Mereka adalah dariku dan aku dari mereka. Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Ash'ari. Ya, dan secara sunnah ini sampai hari ini masih berlaku. Ya, karena ini tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat. Karena berasal dilakukan oleh orang-orang Ash'ari, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mukjizat. Ya. Walaupun kita tidak mengharapkan satu karamah kemudian jadi banyak, Tetapi ada apa? Ada muasah di situ, muasah yang sedang kita bahas ini kan muasah. Muasah itu kan bangku cukup bertiga ini. Secara ukuran memang bangku ini bertiga. Tapi karena ada satu orang lagi yang berdiri, kita muasah. Ya, ngalah. Jadi yang bertiga buat berempat. Seperti makanan kemarin, ini porsi buat dua orang. Tapi ada satu orang lagi diajak jadi tiga orang. Ini muasah. Asli, orang yang punya tiga genggam mungkin dia cukup makan bersama keluarganya. Ah, dia muasah, dia kumpulkan di situ. Setelah itu dibagi lagi. Berarti ini muasah. Boleh. Artinya yang banyak memberikan kepada yang sedikit. Ya, kalau toh makanan ini tetap sama, artinya kalau dikumpulkan setengah kintal yang setengah kintal, 10 kilo yang 10 kilo tidak bertambah, tetapi ada keberkahan. Di mana letak keberkahan? Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam memuji orang-orang Asy'ari. Pujian Nabi mengandung keberkahan. Ya. Barangkali kita akan mengalami, mungkin kita tidak sangka hari ini belum kita mengalami, tapi suatu saat mungkin kita akan mengalami. Ya, sebagaimana saudara-saudara kita mengalami di Merapi, di tempat-tempat lain, bencana, hal-hal seperti ini patut dilakukan, ya. Jangan dapat Indomie dua kardus, ya. Lalu umpetin, nah, kan biasanya begitu. Nah, kumpulkan semua, yang dua kardus, yang satu kardus, yang ada hanya dapat dua bungkus saja, bahkan ada yang dapat satu bungkus, kumpulkan semua, masak bareng-bareng, ya. Nah, ini tuh muat, ya. Bukan disembunyikan seperti Asy'ari, ya, tidak menyembunyikan yang punya banyak, yang tidak banyak tidak disembunyikan, tapi dikumpulkan bersama yang lain yang tinggal sedikit. Ya, muttafaqun alaih, ada tiga fawaid dari hadis ini. Bayanu fadlil Asy'ariyyin, keterangan tentang keutamaan orang-orang Asy'ari. Beberapa kabilah di Arab dipuji oleh Nabi, seperti Bani Qais, seperti Asy'ari, Bani Hasyim jelas, Quraisy jelas, ya. Jadi anak-anak Ibrahim, Allah memilih yang terbaik. Siapa? Ismail. Dari anak-anak Ismail, Allah memilih yang terbaik. Siapa? Kinana. Dari anak-anak Kinana, Allah memilih yang terbaik. Siapa? Quraisy. Dari anak-anak Quraisy, Allah memilih yang terbaik, yaitu Hasyim. Dari anak-anak Hasyim, Allah memilih yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti kabilah itu punya keutamaan sendiri. Ya. Ini secara dalil, ya. Adapun secara kebiasaan yang kita lihat sampai hari ini, kita bisa menyaksikan. Ya, umumnya orang Jawa seperti ini, umumnya orang Arab seperti ini, umumnya orang Sunda seperti ini, ada keumuman, ya. Adapun secara khusus kita tidak boleh, ya. Apalagi yang berbau penghinaan, ya, bafil, penakut dan seterusnya, tidak boleh. Secara umum. Dan karena itu Nabi mengatakan hati-hati terhadap wanita Ansar. Ada sesuatu di matanya. Ini tahdzir Nabi kepada para lelaki ketika mau menikahi wanita Ansar. Tahdzir secara umum. Artinya berhati-hati. Ya. Tahdzir yang sifatnya dunia bukan akhlak. Wa hum qabilatu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan Al-Asy'ari ini adalah kabilah dari Abu Musa. Salah seorang sahabat yang diberi apa? Seruling, ya, seruling yang dimaksud tenggorokan, seperti tenggorokannya Nabi Daud, ya, suaranya sangat indah, sangat bagus, sangat merdu. Ketika Nabi malam hari melewati rumah Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa sedang dia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, dan Nabi mendengarkan. Ya, tersebut tertarik, bagus indah suara. Apa bacaannya? Ya, nadanya kalau kata kita sekarang ya, lagunya gitu. Pagi hari Nabi memuji. Bertemu dengan Abu Musa dan Nabi memuji, engkau diberi oleh Allah seruling tenggorokan seperti tenggorokan Nabi. Aku mendengarkan suaramu tadi malam. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Musa? Ya. Kalau aku tahu engkau mendengarkan ya Rasul, aku bikin lebih bagus lagi. Aku bisa lebih bagus lagi. Ya. Nah, berarti ada sesuatu yang dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari ini dari suara. Dan pelajaran yang sangat besar, pelajaran yang sangat besar, apa? Tidak ada satupun sahabat yang ikut-ikutan apa nadanya, lagunya, iramanya, cengkok-cengkoknya Abu Musa. Enggak ada. Oh, Abu Musa dipuji oleh Nabi, tapi para sahabat biarin saja. Ya. Maka menirukan lagu seorang qori ini tidak benar. Keliru. Ya, bagaimana hari ini sebagian anak-anak muda ya ikutin sudah ya. Surai ya, matros ya. Enggak sendiri-sendiri, masing-masing punya sendiri-sendiri. Kalau mau tiru makhrajnya, panjang pendeknya, tentu itu sudah ada bakunya. Tetapi lagu, cengkok, nada tidak perlu. Masing-masing ada sendiri-sendiri. Tidak ada apa pakemnya, tidak ada bakunya, tidak ada pelajarannya. Ya. Maka lagu bayati, habis itu bayati nawa, hijab, kan sebagaimana yang diucapkan kori-kori itu sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pertama pelan dulu. Naik, turun, sudah kontrol hati. Tidak sebenarnya. Ya. Kenapa sudah kontrol hati dari mana? Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tidak pernah mengakhiri bacaan Al-Qur'an dengan Subhanallahul Azim. Subhanallahul Azim ucapan yang sangat besar, pujian yang sangat besar kepada Allah Rabbul Alamin, tapi tidak diucapkan oleh Nabi untuk mengakhiri bacaan Al-Qur'an. Bayanu fadril muwasati wa fadilati khalfil azwadi fis safar wa jam'iha fi shay'in 'inda qillatiha thumma qasamaha. Keterangan tentang keutamaan muwasat. Muwasat berluas-luas. Keutamaan mencampur makanan perbekalan dalam safar ketika perbekalan itu tinggal sedikit. Disunahkan untuk dicampur, setelah itu dibagi lagi. Ya. Orang yang tidak beriman dengan hal yang gaib, orang yang tidak beriman dengan adanya satu keberkahan, akan mengatakan buat apa? Kurang kerja. Sudah dicampur, dibagi lagi. Ya. Tapi kita beriman dengan hal yang gaib, kita yakin bahwa ucapan Nabi tidak sia-sia. Maka dengan melakukan seperti ini, dicampur kemudian dibagi lagi, ada keberkahan di sini. Yang terakhir, jawazu tahditsir rajuli bimanakibi qaumihi. Bolehnya seseorang menyebut manakib. Apa manakib? Keutamaan. Keutamaan kaumnya, keutamaan sukunya. Ya, kalau memang itu sudah menjadi kaidah umum, apalagi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kan yang membawakan hadis ini siapa? Abu Musa. Ya? Nabi wafat, Abu Musa al-Asy'ari membawakan hadis ini. Ya. Tentu kita tidak akan sudon kepada Abu Musa. Ya. Oh, bisa-bisa Abu Musa aja cuma tentu ucapan yang buruk itu. Ya, kita tidak akan sudon kepada seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari membawakan hadis ini tentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebenarnya saya adalah teman-teman salaf saya. Ya boleh seperti ini. Karena kita yakin kalau ikhwan-ikhwan yang belajar sunnah, yang mengurus insya Allah akan diurus secara sunnah, tidak dibuka tali kafannya, tidak dibuka wajahnya karena ini bid'ah, tidak diazani. Ya, boleh wasiat ya. Tidak ada caranya. Islam tidak menentukan cara khusus. Intinya tiga lipatan, habis itu diikat, ikatannya yang mana. Tidak ada aturan khusus dari Nabi SAW. Justru yang pakai aturan begini, begitu, jumlah ikatannya dan seterusnya, ini bid'ah, bukan dari Nabi SAW. Bagaimana cara berwasiat yang benar? Bisa ditulis, bisa ditulis atau berpesan kepada anak istri kita, berpesan kepada orang-orang terdekat kita, yang terbaik ditulis. Karena tidak. Bolehkah kita meniru irama azan orang lain? Yang terbaik tidak usah. Karena azan sebagaimana qiraat Al-Quran, tidak ada aturan secara baku lagunya seperti ini, iramanya seperti ini, tidak ada. Oleh karena itu terserah kita. Ya, terserah kita. Kecuali kita tidak bisa menghindar ya. Dari kecil dengar azan di sipulan ya. Dari kecil begitu, begitu suruh azan, ya kayak yang dia dengar gitu ya. Tanpa disadari, nah, seperti ini boleh. Tanpa direkayasa, diniatkan. Seperti murid terhadap gurunya. Umumnya bacaan murid mengikuti gurunya. Ini boleh. Karena dia mendengarkan Al-Quran dari Al-Baqarah, Ali Imran, dan dari gurunya. Dia mendengar, ketika dia disuruh mengucapkan, dia mengikuti gaya-gaya gurunya. Ya, ini boleh. Ya. Tapi kita yang bukan muridnya sudah, bukan muridnya surai, ya sudah. Tidak usah ikut-ikutan. Apakah kotoran binatang itu najis dan membatalkan wudu? Tidak ya. Seperti kotoran burung, anjing, kerbau, tidak. Kecuali yang haram ada khilaf tadi. Yang tidak, yang bukan binatang yang haram seperti ayam, burung dan seterusnya tidak najis. Bahkan sebagian sahabat beristinja membersihkan kotoran dengan ketika tidak ada air dengan kotoran unta yang mengering. Jika hukum Islam tegak di satu negeri, apakah hukum tersebut juga diterapkan kepada non-Muslim di negeri tersebut? Ya, jika ada non-Muslim mencuri, dipotong tangannya. Jika ada non-Muslim membunuh, ya dikitab. Sebagaimana ada seorang wanita muslimah, sahabiyah, dibunuh oleh seorang Yahudi dengan dipukul dengan dua batu kepalanya. Kemudian ketahuan pembunuhnya, yaitu si Yahudi tadi. Kemudian Nabi menyuruh membunuh Yahudi tadi di kisah dengan dibenturkan dua batu ke kepalanya. Padahal dia Yahudi. Ya, berarti Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan seterusnya, jika berada di negeri Muslim, dia dijatuhi hukuman seperti hukuman kaum Muslimin. Kalau itu budak, kalau itu jinayat. Adapun tidak sholat dan seterusnya tidak. Ya. Yang bukan jinayat, yang bukan budak. Dahulu kamu adalah umat yang satu. Apakah penyimpangan yang dimaksud pada masalah tauhid atau manhaj? Tauhid, ya, tauhid. Berangkat dari manhaj yang salah, maka akhirnya tauhidnya salah. Sesuatu yang sangat besar di dalam Islam ini adalah akidah tauhid. Bagaimana tauhid itu bisa benar? Yaitu dengan manhaj yang benar. Ya. Jika tauhidnya benar sementara manhajnya salah, maka akan ada kemungkinan yang lainnya salah. Oleh karena itu kita saksikan ada orang yang sholatnya persis seperti para sholat Nabi, sifat sholat Nabi, tauhidnya seperti Rasul dan para sahabat, rububiyah, uluhiyah, semua sifat, ya, jenggot tidak isbal dan seterusnya, tapi mencaci maki penguasa, mengkafir-kafirkan penguasa. Kenapa? Manhajnya tidak benar, tauhidnya sudah benar. Rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Pernah bertemu atau orang seperti itu? Ada. Ya, ada. Nah, jika manhaj itu benar, insya Allah tauhidnya akan benar, akidahnya akan benar, ibadah, muamalah dan seterusnya benar. Berarti manhaj ini yang terbesar, karena cara dengan manhaj yang benar, maka tauhid ikut benar. Jika seseorang memberi kita hadiah pakaian, kemudian pakaian tersebut kita pakai untuk sholat, apakah orang yang memberikan pakaian tersebut mendapatkan pahalanya? Iya, menutup aurat ya. Menutup aurat, dengan menutup aurat dia sholat, insyaAllah ta'ala. Barang siapa yang menyebabkan seseorang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Saya kira hadis ini sudah, bab ini sudah lewat, kita bahas ya. Sebelum pakai. Iya, termasuk sedekah jariyah sih. Termasuk sedekah jariyah ya. Saya berikan pakaian kepada antum, saya meninggal, pakaian masih dipakai, menutup aurat apalagi dipakai salat, mengalir. Sedekah jariyah. Pahalanya terus mengalir insyaallah. Bolehkah kita sholat jenazah lebih dari satu kali? Omrah. Ada beberapa riwayat Nabi mensholati hamzah, tapi apakah ini keputusan Nabi? Karena kita tidak melihat bagaimana sahabat. Kalau ada sahabat yang melakukan, mungkin. Umumnya para sahabat mensholati mayat sekali-sekali. Kalau jenazah disholati berkali-kali, tidak masalah. Tapi yang menyholati orang yang berbeda. Berapa rakaat sholat sunnah setelah sholat jumat? Bisa dua, bisa empat. Apakah kita boleh menagih janji seseorang yang janji kepada kita? Iya, boleh. Boleh, tetapi tidak seperti hutang. Kalau hutang, kita bisa laporkan kepada polisi. Ya, kalau janji, tidak. Apakah setelah safar kita tiba di rumah dalam keadaan belum sholat isya? Apakah sholat isya itu dikosor atau tidak? Sudah sampai rumah tidak? Ya. Sudah sampai rumah tidak? Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sahihnya itu kota Kufah sudah kelihatan, tapi belum masuk Kufah. Maka dalil ini tidak bisa dipakai. Hujah bagi orang yang mengatakan bahwa yang penting belum masuk rumah. Yang penting belum masuk rumah. Misalnya rumah kita di sebelah situ, kita safar dari Bandung misalnya, kita langsung masuk masjid ini, maka masih kotor dengan mengambil dalil Ali bin Abi Thalib tadi. Ini keliru. Itu keliru. Karena di situ orang-orang bertanya kepada Ali, ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita di Kufah sudah kelihatan? Ya, yeah. Keadaan di situ kan orang pasir bisa melihat, ya yeah, jauh. Artinya belum betul-betul masuk kota Kufah. Hadis tersebut dijadikan dalil bahwa kufur itu terus dilakukan sebelum masuk ke kotanya. Walaupun tinggal beberapa meter lagi, beberapa puluh kilometer lagi, beberapa puluh meter lagi, beberapa ratus meter lagi, ketika rumah sudah kelihatan. Apa yang kita lakukan jika kita lupa membaca doa masuk toilet? Kemudian teringat pada saat kita sedang membuang air. Oh, udah telat ya. Mau gimana lagi ya? Kalau makan iya. Kalau makan telat ya, dapat 4 suap, 5 suap, lupa belum baca bismillah, maka baca bismillahi fi awalihi wa akhirih. Tapi masuk toilet sudah fi awalihi wa akhirih enggak. Maka ya sudah saja. Ya. Ini kan ibadah. Tidak boleh dengan kias-kias seperti itu. Termasuk wudu. Ketika kita menyela-nyela dari kita membaca bismillah. Kemudian kita lupa, sudah membantu wajah, baru ingat. Ini juga tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Itu khusus untuk makan. Yes. Saya kerja di bank, apakah saya harus segera hijrah? Sementara banyak kewajiban hutang yang harus dibayar apabila saya keluar atau pindah. Kalau saya keluar, kemungkinan tidak bisa membayar hutang. Kata siapa? Apa tahu hal yang gaib? Allah yang mengatur hidup ini, bukan kita. Ya, bukan kita. Mana letak keimanan? Mana keimanan kita, keyakinan kita dengan firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jika engkau betul-betul bertakwa kepada Allah, akan diberi jalan keluar dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masa kita ragu dengan ayat ini? Ya, awal-awal surat At-Talaq ini, sementara kita beriman, sementara kita yakin ya dengan Allah dan hari akhir dan seterusnya, tentu kita tidak ragu. Ya. Ketika kita keluar dari perusahaan riba, kita sedang apa? Sedang bertakwa. Karena takwa adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Riba larangan Allah yang sangat besar. Besar sekali, buruk sekali. Mengerikan dosa riba itu. Ya, berulang kali kita dengar dari sesat kita bahwa dosa terkecil dari riba itu sama dengan berzina dengan ibunya. Kotor sekali dosa ini. Sangat kotor menjijikkan. Bagaimana kita masih berlama-lama? Ya, dengan alasan punya hutang dan seterusnya. Bismillah, keluar. Ya, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, merengek kepada Allah, menagih janji Allah. Allah paling senang jika janjinya ditepati. Jika kita tikwah kepada Allah, Allah senang sekali. Jika kita pasrahkan diri kita kepada Allah, Allah siap menyambut. Ya, berbeda kalau kita pasrah kepada orang. Ya, saya pasrah sama bapak lah. Mau diapain? Bapak ini enggak suka. Allah senang sekali. Kalau kita pasrah kepada Allah, saya pasrahkan kepada-Mu ya Allah. Utang saya sekian ratus juta, tapi Engkau Maha Kaya ya Allah. Engkau bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Aku mohon rizki kepada-Mu ya Allah dan seterusnya. Ya, mohon di kala sujud, di waktu sepertiga malam dan seterusnya. Ini senjata kaum muslimin. Berdoa memohon ini senjata kaum muslimin. Ya, maka sudah saatnya insyaallah taala. Ya, insyaallah taala. Tidak ada alasan lagi. Bismillah keluar. Ya, jauh lebih banyak yang halal daripada yang haram. Jauh lebih banyak, banyak sekali. Tidak terhitung. Kasab yang halal ini tidak terhitung. Yang haram sedikit. Jangan berputus asa. Jangan kita seperti orang Yahudi. Apa? Lebih sikoh dengan akal logika daripada terhadap dalil. Ini Yahudi. Yahudi lebih sikoh, lebih berpegang teguh terhadap logika daripada dalil. Dalil mengatakan, masuklah ke Palestina, lawan kaum Jabarin, engkau akan menang. Ini dalil, ucapan Nabi Musa dalil. Berarti ucapan Allah dijamin secara dalil, engkau akan menang. Tapi Yahudi pakai dalil logika, bagaimana mau Yahudi pakai logika meninggalkan dalil, bagaimana kita mau menang? Mereka kuat, Mereka banyak, persenjataannya lengkap, kita enggak punya apa-apa, lihat. Lebih berpegang kepada akal kok, padahal dalil di hadapan mereka. Ucapan Nabi Musa kan dalil. Bandingkan dengan para sahabat. Ya, begitu Nabi berkata, langsung sami'na wa ata'na. Nah, kita disuruh mengikuti para sahabat. Salat kita sudah mengikuti cara sahabat, wudu cara sahabat, akidah, rubiyah, rubiyah, semua sifat mengikuti sahabat. Sekarang keyakinan. Maksud keyakinan, wudu, salat, etika, bazi, ikut sahabat, keyakinan, ikut Yahudi. Maksud begitu. Ya, waliyah dipin. Kita mengikuti keyakinan para sahabat. Sahabat yakin. Jika Nabi sudah berkata, ya, di Al-Quran atau Sunnah, mereka siqah, mereka gigit dengan gigi gerak. Ya, jangan putus asa untuk meninggalkan yang hak. Wallahu a'lam. Dia keluar dulu baru dagang. Ya. Gimana bisa dagang belum keluar? Ya. Keluar terus dagang. Ya. Allah kan yang mengatur hidup dirinya, karena Allah mengasih, memberikan ujian. Kalau kita nunggu dapat dulu baru keluar, mana ujian? Ya, mana ujian? Justru Allah ingin menguji. Taat kepada aku, langsung keluar. Bingung nih, mau kerja apa? Enggak kebayang. Nah, ini ujian. Antum ketakutan sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, kemudian memohon kepada Allah, Allah kasih. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Keluar dulu, insya Allah baru terbuka jalan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum. Kalau tanya itu seperti